هو السميع البصير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمعتم رحمني ورحمكم الله، بلغنا أن يتبين في تلك الإيمان التقوى إلى اسم الله سبحانه وتعالى. dengan jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa berkata yang jujur, memberitahukan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, yang insyaallah dengan demikian sebagaimana pada ayat dari surat Al-Ahzab yang kita bacakan tadi, Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata yang jujur, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki semua urusan kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih pun juga memberitahukan bahwasannya as-sidqu yahdi ila al-birr, kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui maknanya dan kita renungkan di dalam hati seraya kita mengambil faedah dan manfaat dari ayat-ayat yang kita baca tersebut. Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru al-albab, agar direnungkan ayat-ayatnya dan agar diingat-ingat oleh mereka orang-orang yang berakal. Oleh karena itu, pada kesempatan Jumat kali ini kita lanjutkan dari surat Qaf yang telah kita baca beberapa pertemuan. Pada ayat yang ke-9 dari surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nazzalna ila as-samaa'i maa'an mubarakah فَأَنْفَتْنَا بِهِ لِلنَّاسِ وَحَقَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. سورة قاف آيات 9 9. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan kami turunkan dari langit maa'an mubaraka, air yang penuh berkah. Fa'ambatna bihi, maka kami tumbuhkan dengannya jannatin, kebun-kebun yang rindang. Wa habbal hasib, dan tanaman-tanaman yang ingin dipanen tafsirnya. Wana telah berdebat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dengan air hujan yang turun dari langit itu an-nakhlah pohon-pohon kurma berdebat yang besar dan tinggi menjulang dalam nadir yang memiliki bunga-bunga yang penuh yang berisi dengan biji-biji dan akan keluar menjadi makanan yang lezat bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan rizqan lil'ibad, itu semua sebagai rezeki bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ahyaina bihi baladatan haytan, demikian juga kami hidupkan dengan air yang turun dari langit itu baladatan haytan, negeri yang mati, maksudnya tanah yang kering terlentang. Dengan turunnya hujan, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kerumputan padanya. Kadzalikal khuruj, demikianlah pengeluaran manusia dari alam kuburnya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dari langit, yang menyejukkan udara, memberikan tambahan simpanan air tanah, dan kemudian melancarkan air sumur kita dan berbagai macam faedah-faedah yang lainnya. Yang dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat kepada kita semua mestinya kita syukuri. Dan dari situ Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pelajaran kepada kita tentang kebenaran yang pasti akan kita alami semua. Dan mestinya itu mendorong kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebangkitan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dari langit, tidak ada satu pun manusia yang berkuasa yang mampu melakukannya. Meskipun sekarang mereka menemukan seluruh teknologi untuk membuat hujan buatan, tapi betapa banyak hujan buatan tersebut gagal, betapa banyak hujan buatan tersebut meleset dari tempat yang dituju, karena semuanya pada hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Air yang turun dari langit dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an mubarakah, ma'an yang penuh berkah, banyak kebaikan-kebaikan padanya. Oleh karenanya Nabi Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa ketika turun hujan, maka beliau pun menyingkapkan bajunya, menjulurkan tangannya berhujan-hujan, dan kemudian mengatakan, ini air yang baru saja datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu hadithu 'anhu bi rabbihi. Air ini, air hujan ini baru saja datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha tinggi, Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, mengatakan kepada hujan tersebut untuk turun, maka turunlah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nabi alaihi salatu wassalam berhujan-hujan. Jadi itu membawa berkah. Sungguh benar kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan air yang turun dari langit, berbagai macam faedah bisa didapat. Dan kemudian Allah pun dalam ayat ini menunjukkan beberapa faedah darinya, rahmat dari janda. Maka kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun, tanaman-tanaman yang indah bunganya, tanaman-tanaman yang rindang menaungi siapa yang mau di bawahnya. Itu semua ketika ada hujan bisa diamankan, tetapi ketika tidak ada hujan, sedikit sekali hujan yang turun, kita bisa lihat padang pasir yang luas, tidak ada tanaman-tanaman yang tinggi menjulang di sana, tumbuh-tumbuhan di sana hanya kecil-kecil saja, karena hujan yang turun di sana tidaklah banyak. Maka sepertinya kita belum berterima syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghidupkan kita di atas negeri kepulauan Rifa'ul Jinawi yang sangat subur makmur, penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini pantas untuk kita syukuri. Demikian juga Allah menumbuhkan dengan hujan yang turun, haqqal hasib, biji-bijian, tanaman-tanaman yang diharapkan bijinya untuk dimakan dan disimpan. Berbagai macam jenis tanaman, ada padi, ada jagung, demikian juga makanan-makanan pokok yang lainnya yang tumbuh ketika hujan turun. Maka tentunya banyak-banyaklah bersyukur ma'asyiral muslimin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Wa naqratillah talahu an-nabiyyin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dengan air hujan yang turun dari langit, menumbuhkan dan menyuburkan naklah pohon-pohon kurma yang akhirnya pohon kurma tersebut dari sisi yang hanya sebesar ujung jari kemudian menjadi tanaman yang besar, yang tinggi. Kadang-kadang pohon kurma bisa tinggi puluhan meter, batangnya pun bisa besar. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita juga ada tanaman yang sejenis itu, pohon kelapa, yang semuanya bisa dimanfaatkan. Demikian juga tumbuhan-tumbuhan yang lainnya yang bahkan mungkin jauh lebih rindang dan lebih tinggi daripada pohon kurma, namun mungkin manfaatnya tidak sebanyak pohon kurma. Pohon kurma, satu ayat, satu tanda dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa dimanfaatkan. Bijinya dari kecil, dari belum matang, dari setengah matang sampai matang, semuanya bisa dimanfaatkan. Ketika masih muda untuk makanan unta, ketika jatuh, yang jatuh-jatuh dari biji-biji kurma digunakan untuk makan unta, yang setengah matang sangat bagus untuk wanita yang hamil. Bahkan sekarang pun mereka menemukan bahwasannya busa, yakni kurma yang masih hidup kemudian mereka keringkan, itu menjadi penyubur bagi wanita yang susah untuk bisa hamil. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Dan pohon kurma tersebut terkadang dari satu tolak, dari satu bunga, bisa mengeluarkan berkilo-kilogram dari kurma yang bisa dimakan, dimanfaatkan, bahkan bisa awet untuk beberapa tahun. Tidak sebagaimana biji-bijian yang lainnya. Semua dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizqan lil ibad, itu sebagai rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di samping faedah-faedah tersebut, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita dari sesuatu yang kita lihat secara nyata untuk kita petik dari situ keyakinan yang belum pernah kita wa ahyaina bihi ladzatan mayyita. Kami hidupkan dengannya negeri yang mati, yaitu tanah yang kering terundang, tidak ada satupun tanaman padanya. Bagaimana kalau kita perhatikan di musim kemarau yang sudah berlalu, bahkan mungkin sudah setengah tahun, sawah-sawah sebagiannya kering atau bahkan kebanyakannya kering, tidak ada satupun tanaman yang tumbuh yang keluar darinya. Namun begitu turun hujan, berbagai macam rerumputan dengan warna-warni yang berbeda, buah biji dan juga bunganya yang bermacam-macam faedah-faedahnya yang diketahui oleh mereka para ahli firman, itu semua ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu air. Itu semua ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang sama, dan kemudian Allah azza wa jalla memberikan kepada kita. Kadzalika al-khuruj, demikianlah pengeluaran manusia dari alam kuburnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita bukti bahwasannya kebangkitan manusia dari alam kuburnya adalah suatu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, lihatlah kepada sesuatu yang nyata. tanaman-tanaman, apakah yang dikatakan pohon hijau atau yang lainnya, berbagai macam tanaman seperti jahe, temulawak dan sebagainya, ketika musim kemarau daunnya hilang, daunnya mengering, tidak ada, tapi biji-bijinya masih tersimpan di dalam tanah. Jika begitu terbiang air, biji-biji tadi mengeluarkan sunat, kemudian menyembul ke atas tanah, dan kemudian tumbuh kembang. Seperti itulah manusia akan dikeluarkan dari alam kuburnya. Meskipun jasad seorang manusia telah hancur semuanya, tulang belulangnya pun hancur sampai tenggoraknya, tulang kepalanya hancur, tetapi masih ada satu bagian dari manusia yang tidak akan pernah hancur, al-adab jasad yang ada di tulang belakang bagian bawah di atas tulang ekor. Dari situlah Allah Subhanahu wa Taala akan mengeluarkan manusia dari kuburan mereka masing-masing. Di saat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, sebutkan dari berkata oleh Allah Taala dalam kitabnya An-Nihaya fil Kitab wal Malaa'ik, bahwasanya Israfil meniupkan sangkakala, maka keluarlah dari sangkakala yang berasal dalam bahasa Arab dikatakan dari as-sur al-qarnul kabir, yaitu tanduk yang besar. Dan gagal itu demikian, tanduk yang besar ditiup oleh Israfil, kiamat yang pertama, kiamat yang menghancurkan seluruh besar dengan terjadi kiamat, kemudian kiamat yang kedua, kebangkitan manusia dari alam kuburnya. Ketika Israfil meniupkan tanda kala yang kedua kali, dua dari serombak itu Allah Bani Adam yang kemudian masing-masing akan menuju kepada jasadnya, dan kemudian jasad itu tumbuh keluar dari alam kuburnya sebagaimana tanaman keluar dari dalam tanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين جمعا جمعا، semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang kita baca dari ayat 9 sampai ke 11 dari surah Qaf mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bisa memetik pelajaran, menimbulkan ibrah dari berbagai macam fenomena kejadian alam yang ada di sekitar kita. Demikianlah memang orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergeseran siang dan malam, semua itu ada tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memberikan kepada kita nikmat akal, akal digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah supaya tumbuh dan berkembang dalam hati kita iman kepada Allah, supaya Allah akan hasil pada amal anggota badan kita. Demikianlah orang-orang yang akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menambahkan iman dan takwa, membuka hati kita dan memperudah bagi kita menuju jalan yang selamat dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari berbagai macam penghalang yang akan menghalangi kita dari ibadah dan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan